Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita sebagai hambanya agar memperbaiki kondisi diri kita, memperbaiki iman dan takwa kita, memperbaiki keadaan kita menjadi hamba yang saleh, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak sekali amalan-amalan yang Allah istimewakan bulan ini dengannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada amalan yang Allah wajibkan di bulan tersebut, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan yang sunnah seperti tilawatul Quran, salatut tarawih, dan yang lainnya dari amalan-amalan saleh. Tentunya kaum muslimin di bulan ini betul-betul semangat dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Meskipun sebelum datangnya bulan ini mereka bisa dikatakan jarang melakukannya atau mungkin tidak pernah melakukannya, maka ketika datangnya bulan Ramadan mereka berlomba-lomba semangat dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Yang sebelumnya tidak pernah atau jarang melakukan puasa sunnah di bulan Ramadan, mereka semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Mungkin sebelum datangnya Ramadan jarang atau tidak pernah membaca Al-Quran, ketika di bulan Ramadan semangat dan giat dalam membacanya. Salat tarawih, salat malam juga demikian. Ala kulli hal, kaum muslimin di bulan ini betul-betul semangat dalam menjalankan dan meningkatkan iman serta ketakwaan mereka. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang akan kita jadikan sebagai bekal, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu lamin ahli al-jannah wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka jahannam. Perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan penghuni neraka. Artinya, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa, kemungkaran yang bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahannam. Wa innahu lamin ahlin jannah, namun dia sesungguhnya termasuk bagian dari penduduk al-jannah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni al-jannah, namun sesungguhnya dia termasuk bagian dari penghuni neraka jahannam. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Dalam hadis yang lainnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta juriha fasta'jala al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka jahannam, falyanzur ila hadha, maka lihatlah orang ini. Fatabi'ahu rajulun. Setelah itu ada orang yang mengikutinya karena ingin tahu bagaimana kondisi orang tersebut. Ini masih hidup. Orang yang dikatakan, yang disebut sebagai ahli nar oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada saat itu masih hidup. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin melihat orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam, maka lihatlah orang tersebut. Fatabi'ahu rajulun, ada seorang yang mengikutinya. Falam yazal ala dhalik, maka kondisi orang tersebut sangat bagus. Karena memang dikisahkan bahwa orang ini adalah orang yang gagah pemberani di medan pertempuran, di medan jihad, berani, bukan orang yang penakut, semangat. Hatta juriha, sampai terlihat kondisi dia terluka, terluka karena kena senjata tajam, entah itu pedang atau tombak atau panah atau yang lain, yang jelas orang ini terluka, sakit, dan tidak kuat merasakan sakit tersebut. Fasta'jala al-maut, kemudian dia pun menyegerakan kematiannya karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang menimpa dirinya, sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia mencari dan memilih jalan pintas dan mengakhiri kehidupannya. Orang tersebut mengakhiri kehidupannya dengan cara meletakkan pedangnya di atas dadanya, kemudian tembus di antara atau di bagian punggungnya, meletakkan pedangnya di atas tanah, kemudian di atas pedang tersebut dia meletakkan bagian dari tubuhnya pas di dadanya, dan dia menusukkan tubuhnya sampai pedang tersebut tembus ke bagian belakang. Mati. Sebabnya tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpa dirinya. Awalnya terlihat pemberani, gagah, bukan orang yang takut. Tapi ketika terkena pedang, melukai tubuhnya, bagian dari anggota tubuh dia, dan dia merasakan sakit dan tidak kuat, akhirnya dia pun bunuh diri. Setelah melihat kejadian ini, orang tersebut mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu orang yang mengikuti, dan menyampaikan kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba, dia melakukan suatu amalan, fima yaran nas, yang dilihat oleh manusia, amalan tersebut adalah amalan penghuni al-jannah. Zahirnya dia melakukan amalan-amalan yang baik. Zahirnya dia mengerjakan amalan penghuni al-jannah. Zahirnya dia puasa. Zahirnya dia membaca Al-Quranul Karim. Zahirnya dia menunaikan salatut tarawih. Zahirnya dia menunaikan salat lima waktu bersama jamaah. Amalan-amalan ini semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah amalan-amalan yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Banyak orang melihat dia melakukan amalan-amalan soleh, fima yaron nas, menurut pandangan manusia dia beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Wa innahu lamin ahlin nar, namun sesungguhnya dia adalah penghuni neraka jahannam. Wa ya'malu fima yaran nas, dan ada juga yang beramal fima yaran nas, menurut pandangan manusia amalan tersebut adalah amalan penghuni neraka. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk bagian dari penghuni al-jannah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya, penutupnya. Dari hadis-hadis ini dan hadis yang semakna dengannya, seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diawali dengan proses penciptaan manusia di dalam perut ibu, Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maknanya sama. Bahwasanya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk jannah sampai digambarkan jarak dia dengan jannah sudah sangat dekat. Kemudian catatan takdir telah mendahulunya. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir hayatnya, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka jahanam itu sudah sangat dekat. Kemudian di akhir hayatnya dia pun beramal dengan amalan penduduk al-jannah dan dia pun masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi kita bangga ujub dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Tidak boleh bagi kita bangga karena kita sudah mengkhatamkan dalam satu hari satu kali khatam Al-Quran. Tidak boleh bagi kita bangga dengan amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di malam harinya menunaikan salatut tarawih di awal malam hingga akhir malam. Merasa bangga. Salatnya kita, salatnya salat tarawih yang kita lakukan lebih lama daripada salat-salat kaum muslimin yang lainnya. Kita bisa sampai sekian juz dalam satu malam. Tidak boleh bangga dengan amalan yang kita lakukan. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Mungkin sebagian di antara kita ada yang mampu dalam satu hari membaca 10 juz di bulan Ramadan ini. Sehingga dia bisa menyelesaikan dalam 3 hari satu kali khatam Al-Quran. Mungkin. Atau ada yang lebih banyak daripada itu. Kemudian merasa bangga. Serta merendahkan yang lain. Tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan. Apapun amalan tersebut. Entah itu sholat, puasa, tilawatul Quran, atau amalan-amalan yang lainnya. Infak, sedekah. Karena belum tentu amalan-amalan yang selama ini kita lakukan menjadi amalan-amalan yang bermanfaat untuk kita di kehidupan akhirat nanti. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di akhir hayat kita. Kita tidak akan tahu dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Tidak tahu apa dan bagaimana kondisi kita pada saat ajal datang menjemput kita. Apakah kita bisa terus istiqomah di atas amalan-amalan tersebut? Atau justru di akhir hayat itu kita na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti ini. Apakah di akhir hayat justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan diri kita masuk ke dalam neraka jahannam iyadan billah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menentukan dan memastikan hati kita akan tetap kokoh. Hati kita akan terus istiqomah di atas kebenaran, di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. karena hati itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan kondisi hati hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Maka di antara doa yang sering dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam ialah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Yang membaca doa ini dan yang sering membacanya adalah Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diutus oleh Allah, seorang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan masuk ke dalam jannah. Ternyata dengan kondisi yang seperti ini beliau tetap membaca doa, bahkan memperbanyaknya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku ini di atas ketaatan, di atas agamamu. Maka lebih pantas lagi kitalah yang memperbanyak doa tersebut. Satu sisi kita adalah makhluk biasa, manusia biasa yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan jaminan bahwa kita akan terus-menerus istiqomah. Tidak mendapatkan jaminan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Tidak mendapatkan jaminan bahwa amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa tersebut dan jangan pernah merasa bangga dengan apa yang sudah kita amalkan. Jangan pernah merasa bangga diri dengan amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi orang-orang yang tadinya beramal dengan amalan kebaikan, namun di akhir hayatnya dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan kondisi orang yang sebaliknya beramal dan berbuat dengan perbuatan penghuni neraka, namun di akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam al-jannah. Di antara hikmahnya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan dan tidak menentukan atau menyampaikan bahwasanya fulan secara langsung disebut termasuk bagian dari penghuni al-jannah, penghuni nar. Rasul alaihi salatu wassalam juga tidak menjelaskan itu semuanya. Disembunyikan, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di akhir hayatnya. Allah tidak memberitahukan kepada hambanya bahwa dirinya akan mati dalam kondisi husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Rasul tidak menyampaikan kepada umatnya bahwa umatnya akan seperti ini dan seperti ini, yang husnul khatimah fulan-fulan, yang su'ul khatimah fulan-fulan. Tidak menyebutkan secara pasti kondisi akhir seorang hamba. Di antara hikmahnya ialah supaya orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan kebaikan tidak bangga diri dan dia terus-menerus istiqomah di atas amalan tersebut. Karena dia merasa dan meyakini akhir dari kehidupan itu tidak ada yang mengetahuinya, sehingga terus dia berusaha, terus dia beramal, dia menjaga keistiqomahannya. Demikian pula orang yang melakukan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, dia kalau tahu kondisi akhirnya adalah su'ul khatimah, bisa jadi dia akan terus menerus melakukan kejelekan, kemungkaran, kemaksiatannya, karena dia akan meyakini untuk apa saya beramal dengan amalan kebaikan kalau nyatanya amalan kebaikan itu tidak bermanfaat bagi saya, toh akhirnya juga saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam iyadzubillah. Maka hikmahnya orang-orang yang terjatuh dalam dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dia akan terus menerus berusaha untuk mencari hidayah. Dia akan terus menerus berusaha memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan bertaubat kepadanya. Bisa jadi dia akan mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab datangnya atau yang menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah, sebab yang mempengaruhi orang itu bisa mendapatkan akhir kehidupan yang baik atau akhir kehidupan yang jelek, adalah keikhlasan dalam beramal. Ini adalah satu perkara yang sangat mempengaruhi akhir kehidupan manusia, keikhlasan dia dalam beramal. Semakin tinggi tingkat keikhlasan dia dalam beramal, maka insyaallah ta'ala akan dipermudah baginya untuk mendapatkan husnul khatimah. Namun ketika keikhlasan itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali dalam hatinya pada saat melakukan amalan-amalan, maka ada kemungkinan dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Disebutkan dalam hadis, fima yaron nas, orang beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Fima yaron nas, yang dipandang oleh manusia. Secara zahir dia beramal dengan amalan kebaikan, tapi batinnya tidak ada yang mengetahui kecuali dia, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Sehingga permasalahannya atau yang menjadi pengaruh pada baik dan buruknya akhir kehidupan seorang hamba adalah apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya. Dan ingat, menjaga niat untuk senantiasa baik, ikhlas lillahi azza wa jal, sangatlah berat. Berat. Meraihnya itu berat. Dan menjaganya juga berat. Di antara contoh yang menggambarkan betapa beratnya untuk menjaga kemurnian niat kita dalam menjalankan amal ibadah, keikhlasan kita dalam menjalankan amal ibadah, adalah apa yang terjadi di zaman Nabi SAW yang menimpa sebagian para sahabat ketika perang Uhud. Nabi SAW sudah memberikan perintah dan komando membagi posisi pasukan-pasukannya. Sebagian diposisikan di bagian bawah bukit, dan sebagian yang lain diposisikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di sebuah bukit, di atas bukit, yang kemudian bukit tersebut dinamakan dengan bukit rumah, tempatnya para pemanah yang mereka akan menyerang dari atas pasukan-pasukan musyrikin yang akan menyerang kaum muslimin, diserang bagi dari atas. Nabi SAW berpesan kepada mereka yang berada di atas bukit tersebut, jangan turun. Tetaplah kalian berada di atas bukit tersebut. Apapun kondisi yang terjadi di bawah. Jangan pernah turun. Jangan ada di antara kalian yang meninggalkan tempat ini. Walaupun kalian melihat kami sudah menang, walaupun kalian melihat kami kalah, tetap berada di atas bukit. Kemudian ketika tahap pertama kaum muslimin berhasil memenangkan perang ini dan mereka berkumpul di bawah dengan gembira, maka pasukan pemanah tersebut yang berada di atas sebagiannya turun karena melihat kaum muslimin menang dan mereka sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Turunlah mereka. Kemudian pasukan musyrikin yang melihat bahwa sebagian kaum muslimin sudah turun dari atas bukit, mereka pun berputar dan menaiki bukit tersebut dan berhasil menempati bukit tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi mereka, walaqad shadaqakumullahu wa'dah ittahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Syahidnya di sini minkum man yuridu dunya, sebagian kalian ada yang menginginkan dunia dan sebagian yang lain menginginkan akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, kalian berhasil memenangkan dan membunuh pasukan musyrikin dengan izin Allah, kemudian kalian berselisih pada perkara yang telah ditetapkan oleh Rasul. Kalian bermaksiat durhaka kepada Rasul, menyelisihi perintahnya. Ternyata minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia karena melihat kaum muslimin menang, berhasil mendapatkan dan mengumpulkan ghanimah dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan sebagian yang lain menginginkan akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kejadian ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bisa dijadikan sebagai pelajaran dan ibrah untuk kita bahwa menjaga niat kita dalam menjalankan amal ibadah itu berat. Lihat bagaimana para sahabat yang langsung dipimpin oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam perang, betapa semangatnya mereka dan betapa kuat niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertengahan goyang niat tersebut. Itu para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Awal mulanya masya Allah dia menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas lillahi azza wajal. Dia menunaikan salat tarawih dengan semangat, membaca Al-Qur'an dengan masya Allah semangat. Belum tentu niat baiknya dia akan kuat. Bisa jadi di pertengahannya akan muncul niatan-niatan yang tidak baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan itulah yang sangat mempengaruhi akhir dari kehidupan manusia. Dia mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Insyaallah taala beberapa contoh yang akan kita sebutkan berkaitan dengan pembahasan ini akan kita bacakan setelah salat tarawih biidznillah azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.